Mitra bisnis, sejumlah kalangan meminta Bank Indonesia untuk tetap fokus menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang menjadi masalah dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Permintaan ini terkait dengan wacana redenominasi rupiah yang digulirkan BI beberapa hari terakhir ini. Sebab masih banyak masalah penting seperti stabilisasi nilai tukar rupiah, inflasi, tingginya bunga kredit yang akhirnya menghambat sektor real, dan sebagainya. Karena hal itu jauh lebih penting ketimbang ide redenominasi yang kajiannya pun masih belum dilakukan. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan ekonom UI, Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pandangan Anda? Dalam satu hal ya, sebetulnya secara ekonomi itu nggak akan punya impact terhadap inflasi dan macam-macam. Tetapi misalnya di dalam satuan, efisiensi di dalam segala macam aktivitas yang Anda bisa lakukan, apakah itu misalnya, saya ambil yang paling gampang aja deh, ini yang nggak pernah terpikir dan sederhana aja. Kalau Anda gunain kalkulator, kalau udah mata uangnya 100 miliar, ya, itu Anda udah susah tuh. Di dalam penghitungannya aja. Anda biasanya Anda buang udah nol. Kemudian di dalam penyampaian-penyampaian, kemudian juga misalnya di dalam transaksi, ya, proses transaksinya. Orang, ada beberapa negara yang bahkan pernah mengeluarkan uang pecahan itu, kalau kita paling besar kan 100 ribu. Ya, uang pecahannya itu sudah sampai miliaran. Itu yang kemudian membuat nilai uang confidence dari uangnya itu juga nggak ada. Tetapi ini yang saya bilang, sebetulnya impact-nya nggak terlalu akan sangat signifikan gitu. Jadi kalau mau fokus, sekarang inflasi kita itu bulan lalu 1,57 gitu. Fokus aja misalnya, ekspansi kredit growth, jangan terlalu tinggi, karena kalau nggak nanti target Bank Indonesia-nya akan di atas 6%. Itu hal yang bisa dilakukan satu. Kemudian hati-hati dengan ekspansi kredit growth yang terlalu tinggi, mungkin di akhir tahun nanti akan terjadi keketatan likuiditas, karena sekarang semua bank berlomba-lomba melakukan ekspansi kredit, sementara dana pihak ketiganya tumbuhnya lambat. Ada banyak hal yang bisa difokuskan ketimbang bicara mengenai ini sebenarnya. Demikian Khatib Basri dan saya Rizal Andika.